Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbi ajmain. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu dalam kajian penyejuk hati untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah seorang ustaz dari tim Safiq Al-Azhar, yaitu Ustaz Jainal Arifin, yang nanti akan kita harapkan berbagai masukannya dalam pembahasan ayat ini. Ayat yang akan kita bahas pada hari ini adalah ayat ke-94 surat Al-Maidah juz ke-5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu, supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya, biarpun dia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sebenarnya menceritakan tentang aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat secara khusus bagi orang yang sedang melaksanakan sedang berada dalam kondisi ihram. Iya. Salah satunya adalah dengan tidak boleh melakukan perburuan. Yang cukup menarik adalah bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan satu hukum baru, yaitu ada beberapa hal yang diharamkan secara temporal saja, tidak secara selama-lamanya. Yaitu bagi orang yang melakukan ihram tidak boleh berburu. Sedangkan kalau dia berada di luar ihram, ya dalam keadaan biasa, maka dia boleh melakukan perburuan. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi. Wahai orang-orang beriman, Allah akan menguji kamu dari sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat, ya. La yabluwannakumullah, Allah akan menguji kamu. Ini adalah salah satu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturannya. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa Allah di sini tidak memperbolehkan kita untuk berburu pada saat kita dalam keadaan ihram? Iya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya halal, kenapa di sini dilarangkan? Bahwa sebenarnya apa yang ditetapkan oleh Allah ini adalah sebagai ujian, ya. Allah menguji kamu. Tujuan dari ujian yang dibuat oleh Allah adalah untuk melihat sejauh mana kadar atau kualitas keimanan yang kamu miliki. Tujuan lain dari ujian ini adalah juga agar kita dapat semakin meningkatkan kualitas keimanan kita. Bahwa di dalam kehidupan ini manusia itu tidak lepas dari yang namanya beragam tantangan di dalam menjalani kehidupan. Tidak ada yang mulus-mulus saja. Jadi berbagai ujian yang Allah berikan itu adalah agar kita dapat semakin baik di dalam menjalani kehidupan ini. Bukan ujian itu untuk mempersempit jalan manusia. Nah, itu yang harus kita pahami benar-benar. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak hanya kepada kita saja, tapi juga kepada umat-umat yang terdahulu. Ketika kaum Nabi Syuaib, ya, yang unta itu kaum Nabi Syuaib, ya. Nabi Saleh dilarang untuk membunuh unta. Unta yang pada waktu itu hanya harus dibiarkan untuk memakan rerumputan, Tapi ternyata karena ketidaksabaran mereka, akhirnya mereka membunuh unta dan mereka menanggung akibatnya. Begitu juga dengan umat Nabi Musa alaihissalam ketika berada di sungai. Jangan ambil air itu banyak-banyak, dilarang. Walaupun sebenarnya air itu adalah sesuatu yang dihalalkan. Ini adalah semua dalam bentuk ujian agar kita, ya, secara khusus umat Islam ini dapat meningkatkan keimanan kita secara lebih baik lagi. Ustaz Perdana, kalau kita lihat di sini meningkatkan iman lebih baik lagi itu disebutkan Allah dalam bahasa Al-Qur'annya liya'lamallahu mayakhafu bil ghaib, supaya Allah mengetahui orang-orang yang takut kepadanya biarpun dia tidak melihat Allah. Ya, karena apa? Karena terkait dengan ihsan pada ayat sebelumnya. Iya. Iman itu adalah keyakinan. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ada keyakinan tetapi sangat kita ragukan. Apa itu? Kematian. Nah, jadi saya tidak melihat ada suatu keyakinan yang paling kita yakinkan tapi kita ragu dengan dia, yaitu kematian. Kita merasa umur kita panjang saja. Iya. Nah, padahal kita tidak pernah tahu bahwa umur itu tidak harus kayak rel kereta api. Setelah sampai di kota, ibu kota, kota Medan, misalnya tujuan kota Medan, baru dia berhenti. Tidak. Umur ini bisa saja begitu mulai jalan dan langsung mati, kan? Iya. Gitu, seberdana. Masih kecil ada bayi, iya, orok pun sudah wafat. Sedang gitu. Tinggal. Yang masih muda belia pun di tengah jalan tabrakan wafat banyak gitu ya. Ada yang suka sakit-sakit berat, tapi ternyata tidak meninggal. Alhamdulillah panjang umur ya Ustaz Berdana. Iya. Ya. Jadi memang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akan kematian. Ini sebenarnya menancapkan keimanan kita bahwa ketika Allah mencoba itu karena apa? Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal. Ada hal lain ini Ustaz Perdana, berburu dan merusak tanaman dan kaitannya dengan lingkungan hidup saat ini. Bagaimana Ustaz Dana melihat? Iya, kalau secara khusus ini dilarang karena memang dalam kondisi ihram. Ya, ini adalah aturan yang sifatnya temporal. Iya. Akan tetapi sebenarnya memang secara umum agama sudah mensyariatkan tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap bi'ahnya, terhadap lingkungannya. Dalam berbagai keterangan Al-Quran dan hadis, ya seperti hadis misalnya, Rasulullah melarang kita untuk merusak lingkungan. Seperti kalau jalan itu jangan petik dedaunan sembarangan. Iya, iseng ya. Iya, jangan iseng-iseng. Kemudian, la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid. Kalau buang air kecil, jangan buang di air yang tergenang. Tapi buanglah di air yang mengalir. Begitu. Sungai okay lah, ya. Iya. Kemudian Al-Qur'an juga menceritakan tentang bagaimana kita harus menjaga kehidupan alam ini gitu. Karena memang wallazi sahara lakumul bahra, salah satu Allah telah menundukkan kepada kamu lautan, ya. Harus kamu jaga karena kamu adalah khalifah, itu salah satu makna dari khalifah. Jadi berkaitan dengan berburu di sini adalah menerima hukum itu bagaimana? Iya. Pada dasarnya berburu itu hukumnya adalah mubah. Akan tetapi berburu juga harus menjaga alam lingkungan kita. Kalau iseng berburu sebagai hobi saja mungkin sekarang ini. Iya, saya kira kalau berburu sebagai hobi ini adalah satu hal yang sifatnya sia-sia dan bahkan banyak menimbulkan kemudaratan. Bayangkan kalau misalnya kalau satu orang yang hobi tidak ada masalah, tapi yang kalau yang hobi untuk berburu itu ada ratusan ribu orang dari jumlah penduduk dunia ini, berapa banyak hewan yang mati percuma begitu. Iya, walaupun itu binatang buas ya. Walaupun itu binatang buas, dan Rasul tidak pernah menyuruh kita untuk membunuh binatang buas kecuali yang kalau memang binatang itu datang, membunuh dia begitu. Nah, seperti ular, kalajengking, bukan harus dicari-cari. Misalnya tikus, hutan, ke hutan dicari-cari seperti itu. Ya, karena memang Allah sendiri tidak pernah berbuat yang sia-sia. Iya. Jadi jangan pula kita sampai melakukan hal yang sia-sia. Padahal sebenarnya binatang buas yang ada di hutan rimba itu memiliki ekosistem keterkaitan dengan alam semesta. Dengan adanya binatang buas di hutan, mungkin penebangan liar tidak akan terjadi karena takut kalau ada binatang buas dia akan dimakan gitu. Tapi ketika binatang buas sudah tidak ada, hutan akan menjadi gundul, kan begitu? Iya. Tentu saja ini akan menyengsarakan manusia. Maka ayat selanjutnya kita temukan di Ustaz Ferdana, faman ya'tada, barang siapa yang melampaui batas. Kenapa kok ada melampaui batas ini Ustaz? Iya, artinya begini, kita diperbolehkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kalau berlebihan ini akan dapat mengganggu perjalanan ekosistem tadi, seperti berburu misalnya. Silahkan berburu tapi harus menjaga keberlangsungan kehidupan hewan-hewan itu. Ya? Ada prosedurnya. Mm-hmm. Tapi kalau sudah berlebihan sekali, falahu azabun alim. Mm-hmm. Di sini azabun alim jangan diartikan sebagai azab neraka saja, akan mm-hmm. tetapi bagaimana musibah yang akan menimpa kehidupan manusia yeah. selama di dunia ini. Dan ternyata memang sekarang ini orang sudah pada masyarakat dunia itu sudah pada bingung. Kenapa? Mm-hmm. Karena hewan-hewan langka itu semakin lama semakin berkurang, mm-hmm. ya. Penyu itu dikhawatirkan satu saat akan hilang yeah. karena banyaknya yang telurnya diambil dan sebagainya. Mm-hmm. Belum lagi hewan-hewan yang sangat langka, harimau dan sebagainya itu semakin tahun semakin berkurang karena diburu orang atau memang karena tempat dia itu, hutan-hutan itu semakin lama juga sudah semakin berkurang sehingga tempat hidupnya tidak ada lagi. Nah, yeah. inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat dunia dan 14 abad yang lewat sebenarnya Allah sudah mewanti-wanti ini, mewaspadai mm-hmm. kita, memberikan mm-hmm. peringatan. Mm-hmm. Famani atada ba'da zalika. Silakan kalau ingin berburu tapi ingat ada timbal baliknya, artinya coba mm-hmm. untuk mengembangbiakkan hewan itu. Silakan untuk menebang hutan karena itu adalah untuk keperluan, tapi hmm. jangan lupa untuk melakukan reboisasi, kembali, ya. Ya, melakukan penanaman kembali dan melakukan penghijauan. Jadi ada timbal baliknya begitu. Iya, kembali ke Mekah ini atau ya. Ke Ka'bah, Masjidil Haram. Ustaz Perdana kan sudah melaksanakan ibadah haji di sana. Kita melihat batasan Masjidil Haram itu sungguh sangat daerah haram itu sudah sungguh sangat tidak luas. Tapi ya. Menariknya saya melihat bahwa Arafah yang dulunya tandus sekarang itu menjadi subur karena penanaman. Itu bagaimana Ustadz Perdana melihat semangat untuk menanam kembali di gurun pasir sekarang menjadi daerah yang hijau? Iya, saya lihat ini salah satu keseriusan dari pemerintah Saudi Arabia begitu. Mm-hmm. Tidak hanya sekedar untuk melakukan penghijauan tapi untuk lebih menyegarkan suasana di situ agar mm-hmm. para jemaah haji itu lebih segar lagi, tidak mm-hmm. tidak terlalu tandus begitu. Tapi satu hal yang penting di sini adalah bahwa begitu pentingnya orang sudah melihat kebutuhan terhadap pepohonan, mm-hmm. ya, kebutuhan terhadap penghijauan dan daerah gurun saja, ya, itu sudah berusaha untuk disuburkan. Ya, kenapa kita yang sudah daerah subur kita kian, sudah ya? Subur berusaha untuk digundulkan atau digurunkan? Nah, ya, ini juga satu hal yang harus diwaspadai begitu. Iya, kemudian lagi di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa falahu azabun alim, ini satu hal yang harus kita waspadai bahwa segala macam bentuk musibah yang terjadi itu tidak terlepas dari sikap berlebihan yang dilakukan oleh umat manusia. Mm-hmm. Ya, pembangunan gedung-gedung yang tinggi ya mm-hmm. atau perluasan perumahan yang sekarang ini terjadi di kota-kota itu dilakukan kalau tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang akan dapat mengakibatkan banjir. Apa yang terjadi saat sekarang ini di ibu kota Jakarta itu adalah salah satu akibat dari perumahan, perluasan dan pembangunan gedung sedangkan pengairannya itu tidak terlalu diperhatikan. Iya, saya rasa perlu ada hutan kota Ustaz Perdana iya. Karena menariknya negara Singapura yang kecil saja itu memiliki hutan kota. Iya, Malaysia juga saja memiliki hutan kota. Menariknya Indonesia yang negara hutan itu kota-kotanya tidak memiliki hutan. Sehingga tidak ada resapan yang betul-betul itu hutan alami. Memang ada penghijauan di pinggir jalan tapi itu sebenarnya tidak cukup untuk sangat kurang sekali. Terus habis itu juga selokannya yang tidak begitu dahsyat. Kembali ke ayat yang kita kaji ini terakhir Ustaz Perdana, minasyaidi tanalu aidikum warimahukum. Kenapa kok dimulai dengan tangan? Kenapa kok berburu itu dengan tangan kemudian dengan tombak? Dan banyak sekali kerusakan itu disebutkan bima kasabat aidikum. Iya. Kok tangan? Padahal kan kadang tidak tangan saja nih Pak Ustaz dan kemudian juga alat tombak ini. Iya, mungkin secara khusus kalau di dalam ayat ini Syekh Mutawalli Syarawi menafsirkan bahwa pendahuluan tangan dengan tombak, kalau berburu dengan tangan itu hanya mendapatkan apa yang bisa didapat oleh tangan saja. Mm-hmm. Dan ini sangat terbatas sekali begitu. Yeah. kita kejar, kita tangkap. Kalau ayam seperti itu, ya semampu tangan kita menjangkaunya. Atau burung merpati. Atau burung merpati. Ya. Ah ya. Akan tetapi kalau dengan tombak ini akan dapat lebih jangkauannya secara lebih luas lagi. Iya. Dan biasanya kalau tombak itu dipergunakan untuk hewan-hewan yang buas, begitu. Sedangkan kalau tangan kan tidak mungkin menangkap hewan buas dengan tangan, malah kita yang bisa berbahaya. Tapi di Arab Saudi jarang itu ada hewan buas itu, Perdana. Iya, jarang sekali. Mungkin bahasanya hewan-hewan yang tidak bisa ditangkap dengan tangan, seperti seperti itu. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sebagai inti dari ayat yang kita kaji pada hari ini, bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, aturan yang Allah buat bagi kehidupan manusia itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kehidupan manusia juga, dan untuk mendidik kita dan berusaha untuk mengembangkan kualitas keimanan kita kalau kita mau taat dan patuh terhadap apa aturan-aturan yang sudah dibuatnya. Mungkin ini saja sebagai kesimpulan pada kajian hari ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.